pulang lah. Minta tolongi lawan jiran kalian di sini. Nah, kenapa tadi ya Pak? Minta tolong dengan jiran di sini. Kenapa aja Pak? Minta tolong dengan jiran di sini. Rupa-rupanya jiran saya di sini, Allah ya. Sebab jangan minta tolong selain dari Allah, iya kan da'i. Ujar Ibnu Taimiyah, lain pada Allah, jangan bertawassulan. Wahabina. Kemudian training beca. Channel lo, melo akur. Kurang salah bayar kan bisa bahasa Jawa. Oh bisa bahasa Jawa juga lagi ni. Kalau begitu juga beca itu Allah bang, nggak masuk surga. Jadi begini kan mudah kalau ada beca, ya Allah, tolong bawa saya ke sana. Jadi Allah jadi beca. Nah, barusan tadi saya kan mau minum air. Saya panggil istri saya, Bu, tolong bikinkan air untuk saya minum. Kalau begitu saya musyrik. Sebab bukan ya Allah bikinkan saya air. Istri saya bukan Allah. Nah ini kalau semuanya tawassul itu dibikin syirik, kita sehari semalaman berapa ratus kali musyriknya. Oleh sebab itu, ujar apa, lawan-lawan malam tadi, janganlah kita ikut orang-orang yang sempit. Harus kita ikut lawan orang yang luas wawasannya. Jangan yang sempit, apalagi yang kejam. Musuhnya Ibnu Taimiyah itu adalah Rasulullah. Jadinya kastuk sudah jadi jiwanya. Jadi orang yang kata Rasulullah pun apabila siarah, antangnya juga. Bila macam-macam, daripada tembakinya juga dari bahasanya. Karena gurunya memang sudah kejam. Dikit-dikit sirik. Oh, anak muridnya sedikit-dikit sirik juga. Dan Hasan al-Basri, Junaid al-Baghdadi, Sari al-Qadi, ada-ada samunya. Erhamu man fil ardi, yarhamukum man fil jannah. Aku rajin belajar tentang aras itu biasa. Arasnya itu lawan yang lama. Kira-kira guru agel paham misalkan nang tina paraf dan banyak kedapat kawan nang lama aja kada bat tulang-tulang nang ada nang karas tadi lama juga bujur ke guru agel apakah itu guru agel guru suka dan mungkin saja ada kedapat Nah, ujar Guru Agul, pertanyaannya apakah itu? Jawaban Guru Agul, nang itu. 100 untuk Guru Agul. Sajago-jago manusia, biasa ini itu tunduk lawan ulama, nang kasih sayang. Syarat-syarat manusia mengerjakan maksiat biasanya inya itu menangis di hadapan ulama nang lemah lembut. Kemudian abah sambung ini. Kalian kerja aja saya mendoakan. Emangnya jadi kalau anak-anak itu senangnya sepak bola, orang tua karena dia sudah punya pikiran lain, kalau dia cegah dengan kata-kata yang keras, kamu jangan main sepak bola lagi, awas, saya tembak. Ini anak-anak semua pada menjauh karena kerasnya itu. Jadi orang tua enggak begitu, biarin dia sepak bola, kita doain semoga dia selamat. Nanti kalau udah dia punya akal pikiran, kasih bola ini. Udah dapat, dilepas. Udah dapat, dilepas. Coba lihat orang sepak bola. Udah dapat bolanya, dilepas lagi. Ujur kan? Jadi kalau kita pikir, bungul kan pintar kan? Udah dapat, dilepas pula. Sudah ada di tangan. Ya kan? Ya, sudah dapatnya, menangkap bola itu. Anda dapat mendekati bola itu, ya Allah tuhnya. Apalagi akan kurang nasulah para kawannya lawan apa? Lawan gawang kita, ya Allah. Begitu itu dipotongnya bola tadi, ya Allah. Dapat nyali kita, kiper langsung melimpai jalan tangan pada lawan batis lagi. Aturannya kan yang ngalih benar dicari, mahnya dapat itu kan simpan nih. Kayak orang yang apik lah. Karena uyuk mencari duit, jaraknya aja ada bayar. Sakop. Aja aneh. Jadi dia orang aja mudahnya selamat punya berpikir bisa ya. Jangan ngentok mudah kan pas batasnya 3. Apa doa maka itu kurangnya Islam lain bersebus itu nyata sudah orang Islam dibunuhinya kita balas mudahan bubuhannya matian ya karena asyidda ala kufar itu jadalilnya itu jadalilnya kata pengalih-alih waladzina ma'ahu asyidda ala kufar rohama baiklah. Ini karena Islam lawan iman tadi ya. Iman pada takutan selain dari Allah. Islam apa ujar Allah? Ujar Allah batawasul. Ujar Allah batawasul. Itu Islam menjunjung perintah Allah. Allah memerintah wattaqu ilaihi wasila. Seluruh nabi-nabi batawas karena Tuhan menyuruh wanita kita mendapat ada nabi yang ada batawas wanita Tuhan menyuruh nabi-nabi batawas maka nabi-nabi semuanya mengerja perintah Allah. Jadilah mau orang pengikut nabi apa aja apabila pada batawas sulinya kan mengikut nabinya bisa nabi kita bang waktu tiap kali hendak ke masjid turun dari rumah Allahu bihafiz sa'ilini dan terusnya doa itu pada meninggal nabi membaca doa itu Allahu bihafiz sa'ilin tawassul pada Nabi Allah Yakub lawan Nabi Allah Yusuf. Waktu Nabi Allah Yakub matanya terganggu, ujar Nabi Yusuf lawan bangsa anak sirin. Idhabu biqami utiha. Eh saudaraku, bawakan gamis yang bekas pakaian ini. Fa'alquhu 'ala wajhi abi ya'ti basira. Sapuakan di muka Abah termasuk kalau mantan. Insyaallah Abah melihat pulang. Baik masih sedang pulang. Tarang penglihat sedang pulang. Ayahnya telah jadi sapuakan. Nang menyuruh Nabi Yusuf nang menyapuakan anak Sidin ya kan anak Nabi Yakub dan anak Nabi Yusuf nang merasakan Nabi Yakub ya kayaknya salah mengambil berkat salah niscaya Nabi Yakub sedang mau merasakan disimbah Sidin dan Nabi Yusuf ya kayaknya salah mengambil berkat kada mau menyuruh sapuakan bakas Sidin kamu apa ya kayaknya mengambil berkat itu salah siapa berani mengatakan Nabi Yusuf Nabi Yakub kafir karena mengambil berkat Sidin sendiri pun diambilkan Jibril pakaian yang di surga. Nang bakas Nabi Ibrahim memakainya di guguratan Nabi Jibril ke dalam sumur nang Nabi Yusuf. Di situ dipakai Nabi Yusuf. Kalau tertutup aurat sidin sehingga selamat Nabi Yusuf. Barat pakaian yang patah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bakas tangan Jibril. Ya bekas-bekas. Nah, Quran menyatakan wa naqsubu ma qaddamu wa hadza kafarun. Oleh sebab itu kita punya kitab Tabarrukus Sahabah bi Atharin Rasulullah. Akar-akarnya orang soleh itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Ada berkahnya. Contoh yang ikan-ikan paham bandar jalan ini kita mempertahankan paham ini dari kita yang bakal keramat-keramat. Contoh, kalau iwak dibuat di uyah, apa rasanya? Masih, uyahnya kelihatan tidak? Kada, tapi rasanya ada. Ya, banyu dibuat di gula, ada kelihatan lagi gulanya, tapi rasanya manis. Itu bekas kenapa? Bekas gula, bekas uyah. Kadang-kadang lomboknya tidak kelihatan lagi, padasnya kerasaan di banyu sosok ayam. Yang bilang anum-anum batis-batis paha-pahanya itu disosok yang dada-dadanya itu disangang atau digoreng sama aja limau kuit yang putih kanan dihiris parahkan lombok perawitnya yang hanya memutik pulang jangan masak jangan manas yang mangkar. Kita hadir. Soknya pulang jangan kepanasan, jangan kedinginan. Buat di mentega sedikit pulang, di banyak sok bisa. Diharuskan. Kalunya kurang uyahnya, jangan dibuat di kecap masin. Kurang nyamannya, ujar Tuan Tong Ali. Uyah aja buat lain rasanya daripada kecap. Yang lain kalau uyah ini dasar yang sama buat sih kalau ada uyah aja satu kali garam sidin lojo juga satu kali sampai jual soto. Jadi ada bini-bini nukar soto belum dua kali sudah selantung aja nukar soto lalu lihat para seulun lihat-lihat yang paling nyaman jadi udah satu kali bisa merasai gitu enggak kayak mah anu kesalahan itu bener aja maksudnya soto pian gitu yang nyaman banyak nah itu ampun maaf aja nggak kayak itu babuang modok dok buat di uyah ya dikit mas nggak dirasai rasa sedang asamnya lomboknya uyahnya anu minyaknya tadi ada pejum-jum di sini lah asa bau apa mentega juga hanya ya nasi nasi nang julak gambar punus buat kita nasinya yang sedang-sedang panasnya juga ada banyak yang satu tangan piring dan aja diharum itu pasti diharum ya Allah baju yang kayak di kacul baju paus saja selawat di dalam kacul batapi aja kupiah kacul andap-andap di mana mandap supnya lawan lawaknya ya kepala lawang dapur lah jadi angin kan tipu banyaknya apa buat sih yang begini di kolokas karena esah kupiah ya esah kupiah ya esah aja ya. bahkan kalau dia tidak sehirupan subsidion nasinya, sehirupan tulang teh esteri, bah. Rokok godang-godang sudah ada di higa. Kopi sudah di termos. Kopi susu di termos. Mensambar kada jadi wali Allah Ta'ala jua. Nangka ini nyamannya sudah. Ya kada jadi wali Allah Ta'ala. Ya kada bakar amat jua. Ngadanya nasib. Sebab hidup yang harapan nyaman ini surga sudah. Kenapa di dalam surga kada melihat Allah Ta'ala? Kenapa? Dalam surga sudah, kenapa jadi pijat aja lagi? Kan nikmat itu sekulingan awak nikmat saja tadi. Mata melihat, telinga mendengar, hitung mencium. Ya Allah, muntung kau makan. Ya Allah, harus menerima. Gigi baik-baik itu. Ya kan? Ya, minuman nyaman, makanan nyaman. Apalagi padas ada samsin das. Nikmat itu samsin das. Masin padas. Ya tak terjadi Allah Ta'ala juga. Sedang terjadi wali Allah Ta'ala sedang. Sekali aja makan yang kait namanya, namun sampai terjadi Allah wali Allah Ta'ala juga sedang. Aturannya pun waliyat billah. Ayatku. Apalagi yang saban hari semalaman tiga kali makan minum yang nyaman benar. Bangun guring mata baru kada buka, ya tak nyaman pulang, bapak kudaan. Ya tak aja, wali Allah Ta'ala juga. Ya Allah, ya Allah. Guru mendoakan ijazahna, wa talamizatina, minan nisa'i war rijal, min awliya'i wal mutaqin. Doa guru nangka ini kenapa muridnya jadi jangan doakan itu jangan ulun kalau belum makamnya namun nyawa indah makam itu besok aja kan makam sudah kekubur karena caranya cuma yang didoakan itu matinya la ilaha illallah la ilaha illallah caranya cuma wali kerajaan sabana malam pukul 2 pukul 3 pukul 4 doakan supaya jadi aulia kerajaan kabul astajib lakum siapa ada yang kada percaya dengan astajib. Udhuzitullah wa antum mokirun bil ijabah. Siapa yang wani menentang wa antum mokirun bil ijabah? Siapa? Iya, nang rok-rok carun cuman lala. Nang banyaknya ijit, tak ada payu lalu-lalu. Banyak datang didoakan sekali, payu besar. Bilang pada cukup guring lagi, banyaknya aja dulu. Itu kan nantinya, nyatanya menyanyi balawa semakin ada suaranya ubah, nantinya menyanyi. Ya Pak, hampir menyanyi, punya hampir menyanyi apa pula? Insya Allah tak berpikir, sebab sudah ada ijazah musabah, sudah ada ijazah tarekat samania. Banyaknya kata kawal lagi suara pada bagus. La ilaha illallah la ilaha illallah 66 kali. Allah 66 buku. 77. Lama perlu semangat diamalkannya. Orangnya penyanyi aja. Sekali mati. Masya Allah la ilaha illallah. Habis. Namunnya dasar hendak masuk surga mendatangi tapi itu surga. Jujur. Waktu buyuta men abwa bukan min babia abwa bia luar biasa arti iman membenarkan tidak ada ragu-ragu dan sangka-sangka arti Islam itu menjunjung artinya meninggikan segala perintah Allah jadi kita melaksanakan di bawah perintah Allah di atas kita tunduk bermula rukun iman itu yang ada di tengahnya rukun iman enam perkara antuk minabillah satu wa malaikatihi dua wa kutubihi tiga wa kusuri empat wa yang lakir lima wa bilqadari khairi wa syarri Bermula rukun iman yang pertama, yaitu antum minabillah, percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya Dia Tuhan yang mahmud pihak. Arti mahmud pihak semalam nang subih pamurah nang lainnya samunyaan bahagia jawab sidik. Itu arti mahmud pihak. Percaya bahwasanya Allah sugih pamurah. Ya udah. Nang lain dari Allah termasuk kita. Bahaja lawan nang sugih pamurah kita. Kasugihan ke pamurahannya dirasakan mata dan penglihatannya. Itu kekayaan Allah. Mata dan penglihatannya. Kekayaan Allah. Di mana mengetahui kekayaan Allah? Coba lihat. Mata dan penglihatannya. Itu dasarnya adalah setitik air. Mani. Kalau kita ambil air mani itu setitik. Apa ada mata di situ? Apa bisa melihat? Tanda. Demikian yang lainnya, telinga dan pendengarnya, muntung perkataannya, hidung dan nafasnya, utak dan pikirannya, hati dan gereteknya, tangan, kaki dengan jarak diamnya. Asalnya itu statistik ayat. Dasar bujur Tuhan itu sugih kaya. Sugih kaya. Dibariakannya mata lawan penglihat untuk kita. Telinga dan pendengar gagasan kita. Hidung lawan nafasnya untuk kita. Dasar Tuhan itu pemurah banget. Pamurah. Nah, jadi kesugihan Tuhan lawan pamurahnya di awak kita ini ibadah. Ya, ada jari waliullah juga. Ya Allah ruginya. Berpikirlah. Waktu si ayang datang kemari, aku membicarakan masalah nikmat mata dengan penglihatannya. Lidah dengan perkataannya. Nafas dengan hidung dengan nafasnya. Waktu itu. Lalu dijelaskan sedikit zikir nafas. Allah. Berkesan lawan si ayam. Masalah lah. Nafas keluar masuk itu berkesan. Apabila masuk pada keluar, habis. Keluar pada masuk, habis. Jadi inya memperhatikan zikir itu di nafas. Coba. Rupa sudah bagus. Ya kan? Iya kan si ayam, ingat juga kan, rupa bagus, ya kalah lah, nah tingginya ya sama kalau nguruh hijau. Jadi istilahnya kan hidung ke hidung itu kan kadang-kadang bersalang bercincit-cincitan lah, atau bertunduk pada sama-sama dia berdiri, tersambuk sambungannya. Tetapi kena diulang mengesahkan dulu nanti saat model kesamaannya, walaupun kada sama bujurnya, bini-bini aku laki-laki kada sama, cuma anu kakayanya kaya sama, bibirnya tipis, bibirku tipis juga, ujar guru dari atas seksi. Nah, bahunya lebar, bahuku lebar juga, hidungnya mancung, kita pun mancung juga. Ya. Dagunya pulang ujung orang balik membaji, pulang baca juga. Jadi ujar kebibian kayak pinang di belah lacet. Amin. Ujar kebuahan macam apa? Kata gampang. Umur sudah 30-an. Apalagi rumah sudah bisik. Di atas ada kolam renang, di bawah ada kolam kebunyung. Di tanah apa lain kolamnya? Sujan terlalang, jor. Bisa ada jalan terlalang di luar. Nah, jalan. pakaian sugih kepada sahabat. Yuk. Rambut ikal mayang mulai di tangan ke bawah. Rambutnya sayang. Amali hati kambian jari-jari apa dalam ikamnya? Madangan aku pikir. Kan ngalirnya di hati haram kabel di hati mu berdiri. Tapi nang boleh dilihat kamu nyanya dengan mata hati. Kalau mata hati kita nang melihat sesuatu itu maka zabal fuadu mara, tidak ada larangan. Alasan itu kalau diberi Tuhan iman yang sempurna, kita melihat sesuatu yang gaib sebagaimana hafal di depan kita dengan nur iman. Kita fukir asyadal mu'min bainahu yang yuruh binurillah. Nyaman, eh? Membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu melihat segala sesuatu. Kita pun dilihat akannya juga. Ya, sebuktinya yang Tuhan melihat, kita dilihat akannya. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim alaihi salam, betapun lawan Tuhan, coba pangkaya ya, kapian menghidupakan orang yang sudah hancur. Orang sudah hancur beradaan, pian hidupakan pulang, ulun nak melihat. Ujar Tuhan, Allah awalam bu'men. Berakhir. Nyawa kata beriman bang, beriman bang lagi dari mula. Ini apa inapal deh supaya ulun ini istiqomah. Oh, jadi istiqomah tu maknina tu istiqomah. Istiqomah tu jalannya melihat nang nyata. Lamun nang penyataan ni kadada berat mencapai istiqomah. Jadi ujar Tuhan takut arba'ata min al-khair. Ambil empat warna daripada binatang yang bahalar, itu ayam, burung, ya kan? Burung itu ada gagak, pakai burung apa? Ada angsa habis. Nah, dicancang-cancang, ujar Tuhan, dicancang Nabi Ibrahim. Mbak dicancang, jadi akan satu dagingnya. Jadi akan satu, di udah, jadi satu. Jadi satu lawan nak lawan bulu-bulunya. Jadi satu sama sekali. Jadi mana itik, mana ayam, mana angsa, mana gagak ada satu lagi. Sudah jadi satu sudah. Summa dahuhunna. Kemudian kiau harangnya masing-masing. Ayam, itik, angsa, burung, menta. Kemarinya lah. Ayo laksanakan ya Tuhan, lalu dikioksin sini. Sekalinya ayam datang, baik kok. Nah, ayah jalan ayam juga, itik berjalan kayak itik juga, kayak apa itik berjalan kan? Benggang ya Allah. Nah, itik juga kenapa yo? Jadi bapunyong, kada berjalan, kenapa dipanjung? Hanya batasnya kada sampai. Itu singkat pemenjawab, kondokor. Takdir jaga terima. Itu betul di takdir. Kita jaga kan lain masalahnya. Ide bakunyong kenapa jadi kagak berjalan bakunyong? Jawabannya bukan takdir. Jawabannya karena batisnya kada sampai. Jadi nah. Terus sampai. Datang itik datang, angsa datang juga, angsa burung datang juga. Nah, anjar Nabi Ibrahim yakin bahwa orang ini anjar beratan. Karena di Kiawi Guru Adul, pas mulai Guru Adul juga cuma kada pakai kacamata. Kacamata. Iya mana Guru Adul juga, kan belain-lain. Bang, Guru Muin gitu juga. Cuma awak kena muna berlain kan. Ada nang putih di waktu dapat. Ada yang biasa kan kontor non dapat ya Allah. Ham wajah ini terus waktunya wajah ini samanya anu itu nang sekolahnya bukan sekolah agama. Ya kata sekolah agama ada wani nang itu. Kalau ini jadi sekolah yang lain pada agama berbeda.